Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar, masih pada bab yang ke-14 yang membahas tentang al-wadi'ah atau barang titipan. قال المؤلف المسألة الثانية شرط صحتها. Permasalahan yang kedua yang membahas tentang syarat sahnya transaksi atau akad al-wadi'ah. قال أن تكون من جائز التصرف لمثله فلو أودع إنسان جائز التصرف ماله عند صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان لتفريطه وإن أودع الصغير ونحوه ماله عند آخر صار الوديع ضامنا لتعديه بأخذه. Antakuna min jaizit tasarrufi, hendaklah yang melakukan akad wadi'ah itu dari orang yang jaizut tasarruf. Dalam masalah transaksi jual beli ini sering sekali kalimat ini kita lewati. An yakuna min jaizit tasarruf atau antakuna min jaizit tasarruf, bahwa transaksi jual beli ataupun akad itu benar-benar dilakukan oleh orang yang layak untuk melakukan transaksi, memenuhi syarat untuk melakukan transaksi, di mana yang melakukan transaksi itu adalah seorang yang akil, baligh dan rasyid. Antakuna min jaizit tasarruf, pelaku transaksi adalah orang yang boleh untuk membelanjakan hartanya, yaitu orang tersebut adalah seorang yang akil, berakal sehat, akalnya waras pikirannya, ghairu majnun, bukan orang gila. Baligh, seorang yang sudah mukallaf, akil, baligh. Dan kita lewati pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang seseorang dikatakan baligh kalau pria terkumpul padanya satu dari tiga hal. Telah keluar bulu-bulu tebal di sekitar kemaluannya, atau ihtilam, mimpi basah, atau genap berusia 15 tahun. Wanita, tiga ciri ini ditambah dengan al-hayd wal-hamil, dia sudah memasuki masa haidnya, atau kalaupun belum, ternyata dia sudah hamil, maka menandakan bahwa dia telah baligh. Limithlihi, untuk orang yang sepadan dengannya, artinya baik yang menyerahkan atau yang menerima adalah orang-orang yang memang memenuhi syarat untuk melakukan akad transaksi wadi'ah tadi. Lebih lanjut dijelaskan di sini, fa in falau auda'a insanun jaizut tasarruf malahu inda saghirin au majnunin au safihin. Falau auda'a insanun, kalau seandainya seseorang menitipkan barangnya, malahu, harta dia, baik itu uang ataupun benda, inda saghirin, kepada anak kecil, dunal bulugh atau bahkan dunat tamyiz, 5 tahun. Ada orang dewasa nitipkan barangnya, saya titip ya, saya mau kesana sebentar, tolong kamu lihatkan ini. Dia jualan, abak tadi ini orang dewasanya jualan. Kebetulan ada anak kecil yang di sekitarnya, di sampingnya. Buru-buru dia entah mau ngambil plastik, atau dia ngambil apalah uang kembalian. Gak ada orang di sekitar dia kecuali beberapa anak kecil. Kemudian dia bilang sama anak kecil tadi, tolong kamu lihat-lihat sini ya, nanti kalau ada yang mau beli bilang, oh aminnya lagi pulang sebentar. Dititipkan kepada anak kecil. Anak kecil tadi karena dia merasa mendapatkan amanah, dipercaya, dan dia mengiyakan saja sesuai dengan kondisi kekanak-kanakan dia. Ya sudah, gak apa-apa Mi. Berangkat orang ini tadi. Pergi. Di saat dia pergi, anak itu dengan keberadaan dia di samping jualan makanannya, sembari bermain dengan anak-anak kecil yang sebaya dengan dia yang ada di situ. Datang binatang, entah kucing, entah ayam, entah apalah, mengganggu, mengambil makanan tersebut. Begitu abah tadi, yang dewasa tadi balik, dilihat jualan makanannya sudah berantakan. Kemudian dia memanggil anak tadi, kenapa kok bisa berantakan seperti ini? Kan tadi Ami bilang kamu lihat-lihat dulu. Ya tadi ada ayamnya lompat di situ, nyakar-nyakar dan sebagainya. Nah, bagaimana ini? Apakah boleh pria dewasa tadi menuntut anak kecil itu untuk bertanggung jawab ataukah bagaimana? Falau auda'a insanun jaizut tasarruf. Kalau seandainya ada pria dewasa, orang dewasa, insan, jaizut tasarruf, dia telah memenuhi syarat untuk melakukan transaksi. Akil, baligh, rasyid, hur. Malahu, dia titipkan hartanya, inda saghir, pada anak kecil. Au majnun, atau orang gila. Au safi, atau orang itu safi, ghairu rasyid. Fa'atlafahu faladhamana litafriyatihi. Kemudian hartanya rusak. Barang-barang dia berantakan saat dia titipkan kepada anak kecil, orang gila atau yang safih tadi. Fala dhamana, maka anak kecil tadi yang dia titipin atau orang gila tadi atau safih tadi tidak bertanggung jawab, tidak mengganti rugi kerusakan yang terjadi. Kenapa? Litafriyatihi, karena dia sendiri, pria dewasa itu sendiri yang melakukan kesalahan. Kenapa? Apa bentuk kesalahannya? Karena yang tidak layak untuk diberi amanah, dia memberikan amanah kepadanya. Yang tidak bisa menanggung beban amanah, tetap dia amanahkan barang itu kepadanya. Sehingga dia yang salah meletakkan. Sehingga ketika terjadi yang seperti tadi, tidak diperbolehkan orang itu menuntut anak kecil tadi bertanggung jawab. Qala wa in auda saghiru wa nahwuhu ma lahu 'inda akhar sara alwadi'u dhaminan li ta'addihi bi akhdhihi. Kalau seandainya, atau sebelum ini, sebelum pembahasan wa in auda saghiru, pada kasus yang tadi pria dewasa, akil, baligh, rasyid, hur, menitipkan barangnya kepada anak kecil, kemudian rusak barangnya, maka anak kecil tadi tidak mengganti, tidak bertanggung jawab dengan mengganti rugi kerusakan tersebut. Akan tetapi, apabila anak kecil merusak, mengganggu barang orang dewasa, ini beda dengan titipan ya kasusnya, beda dengan titipan. Kalau titipan yang pria dewasa tadi menyerahkan, nih saya titip ini ya sama kamu, tolong lihat-lihatin. Ternyata anak itu meninggalkan titipannya, bermain dengan teman-temannya, datang yang lain kemudian merusak barang itu, maka anak kecil tadi atau walinya tidak bertanggung jawab. Karena kesalahan itu terletak pada yang menitipkan. Ini wadiah. Kasus yang lain, anak kecil mengganggu, merusak barang orang lain. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka anak kecil itu walau dia belum melakukan dosa, tidak tercatat sebagai dosa. Kalau pria dewasa yang merusak, mengganggu barang orang lain, dosa dia. Termasuk melakukan kezaliman. Namun anak kecil, di sisi Allah Azza wa Jalla, tidak tercatat sebagai dosa. Rufi'al qalamu an thalath an as-sabiyyi hatta yablugh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diangkat pena pencatat dosa dari tiga golongan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu di antaranya, an-sabiyyi hatta yablugh. Diangkat pena pencatat dosa dari anak kecil sampai dia baligh. Di sisi Allah Azza wa Jalla dia tidak tertulis, tidak tercatat sebagai dosa walau dia menghilangkan harta orang lain, merusak harta orang lain. Adapun dari sisi ad-dhaman, maka dia harus bertanggung jawab mengganti kerusakan yang telah dia rusak. Kalau seandainya dia tidak memiliki harta, maka walinya yang harus bertanggung jawab mengganti rugi kerusakan yang ditimbulkan oleh anak kecil yang berada di dalam asuhannya, dalam pengawasannya, dalam tanggung jawabnya. Misal, ada anak kecil lewat 2-3 anak melewati tanaman-tanaman orang. Dia bawa kayu pendek, kemudian sembari lewat dia pukul-pukul tanaman tadi, apapunlah jenis tanamannya, sehingga memunculkan kerusakan. Apalagi sekarang misal tanaman cabai, dia lewat kemudian sembari berjalan dia pukul-pukulkan kayu yang di tangannya, mukulin pohon-pohon cabai sehingga patah-patah pohonnya, satu baris panjang dia rusak. Atau tanaman jagung yang masih baru tumbuh-tumbuh, atau dia bawa arit, kebetulan dia ngarit, kemudian ada tanaman-tanaman di arit sekalian, maka yang memiliki kebun tadi bisa menuntut anak kecil tadi. Walinya tidak lantas kemudian menggunakan dalil, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalam an thalath an as-sabiyyi hatta yablugh. Walinya berdalil ketika dituntut, afwan anak antum ngerusak tanaman anak, anak minta ganti rugi. Tanaman apa rupanya? Itu tanaman cabai. Mahal sekarang cabai. Berapa pohon yang dirusak? Ada 50-an batang. Mahal biayanya, mahal hasil yang didapat darinya. Minta ganti rugi sekian. Kemudian orang tua dari anak kecil tadi menyatakan, bagaimana antum meminta ganti rugi dari perbuatan anak kecil? Anak-anak itu baru 6 tahun, 7 tahun, belum balik. Sementara Rasul menyatakan, rufi'al qalam an sabi. Rufi'al qalam an thalath an sabi hatta yablugh. Menggunakan hadis ini sebagai dalil. Bagaimana menjawabnya? Kita katakan iya. Terkait antara dia dengan Allah Azza wa Jal tidak tertulis sebagai dosa. Namun antara sesama manusia, anak kecil yang melakukan pengerusakan tadi harus bertanggung jawab karena babnya bukan wadi'ah, kerusakan yang dia lakukan karena kezaliman. Antara dia dengan Allah tidak tercatat sebagai dosa, tetapi antara hubungan sesama manusia dia harus mengganti kerugian tadi. Kalau anak kecil itu tidak memiliki harta, maka walinya, orang tuanya, pamannya yang harus mengganti kerugian tersebut. Sehingga bolehkah meminta denda? Boleh. Apalagi bila hal itu sebagai bentuk pendidikan kepada anak tadi. Mungkin selama ini dimaafkan, sudahlah, gak apa-apa, namanya anak kecil dimaafkan. Melakukan lagi di sebelah sana, dimaafkan lagi. Lama-lama tersebar, si fulan itu memang tangannya suka jahil, suka ganggu. Ada orang yang tidak ingin memaafkan, afwan, anak gak ingin memaafkan, anak ingin minta ganti rugi. Di samping kondisi anak yang memang butuh, sementara tanaman itu adalah tanaman yang benar-benar kami harapkan hasilnya, anak minta ganti ruginya. Bolehkah yang seperti ini menuntut? Boleh, itu hak dia. Sehingga anak kecil yang melakukan pengerusakan, orang tuanya atau walinya yang harus bertanggung jawab mengganti kerugiannya. Kalau orang tuanya ngeyel gak mau gimana? Kita punya waliul amr, boleh laporkan pihak kepolisian. Bagaimana kedepannya, mungkin kalau di ma'had sudah lapor ke ustaz bilang, sudahlah, damai saja, gimana lah baiknya secara kekeluargaan dihasung untuk menyelesaikan, karena memang tidak memiliki wewenang seperti waliul amr. Misal orang tuanya gak puas, kerusakan, kerugian yang diterima besar, masa harus dimaafkan sementara itu adalah kebutuhan dia? Lapor pihak kepolisian boleh. Itu merupakan hak bagi yang dirusak tadi untuk mengadu kepada waliul amrnya, sekaligus sebagai efek jera bagi anak-anak yang memang suka atau sering melakukan pengerusakan atau bahkan mungkin pencurian dan yang semisalnya. Kita lanjutkan. Qala wa in auda'a as-saghiru wa nahwuhu ma lahu 'inda akhar. Kalau seandainya atau jika ada anak kecil atau yang semisalnya, saghir atau safih atau majnun, auda'a, dia menitipkan ma lahu, hartanya, 'inda akhar, kepada orang lain, kepada pria dewasa. Kalau tadi pria dewasa nitipkan barangnya ke anak kecil, terjadi kerusakan, maka pria dewasa tadi yang menanggungnya sendiri, tidak bisa menuntut kepada anak kecil. Sekarang anak kecil dia menitipkan barangnya, saral wadi'u dhaminan li ta'dihi bi akhdhihi. Ketika terjadi kerusakan, mi afan, ini tolong ya, lihatkan barangku, aku mau manggil temanku yang di sana. Ya sudah, enggak apa-apa, sudah dia terima amanah tadi. Kemudian terjadi kerusakan karena keteledoran si pria dewasa tadi, entah karena dia kurang perhatian dengan barang punya anak kecil yang dititipkan tersebut atau apalah. Yang jelas karena tafriyut, orang itu menggampangkan barang si anak kecil tadi, tidak dijaganya dengan sesuai yang diharapkan atau tidak dijaga sesuai dengan barang tersebut selayaknya untuk dijaga. Saral wadi'u dhaminan, maka dia menanggung dan harus bertanggung jawab, li ta'addihi bi akhdhihi, karena dia telah melakukan ta'addi dengan siap menerima amanah tersebut, sehingga ketika dia diserahkan atau diserahkan amanah itu kepadanya, kemudian dia melakukan ifrat ataupun tafrid, maka dia bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Qala al-muallif al-mas'alatu ats-tsalitsatu fil ahkamil muta'alliqati bil wadi'ah. Permasalahan yang ketiga yang membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan seputar masalah al-wadi'ah atau amanah, barang titipan. Awalan al-wadi'atu amanatun fi yadil mustawdi', fala dhamana 'alayhi illam yufarrid, li'annaha amanah kasairil amanati. Wal aminu la yadhmanu illam yata'adda liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la dhamana 'ala mu'taman. Yang pertama, al-wadi'atu amanah, barang titipan itu adalah sebuah amanah yang harus dijaga pada tangan yang diberi titipan. Afwan, ana mau safar, ana titip rumah ya, ana titip ini kendaraan. Barang titipan itu adalah amanah di tangan orang yang menerimanya sebagai amanah. Fala dhamana 'alaihi illam yufarrid. Ketika terjadi kerusakan pada barang titipan itu, fala dhamana 'alaihi, yang menerima titipan tidak mengganti rugi. Illam yufarrid, apabila dia tidak melakukan tafrid, dia tidak menyepelekan barang titipan. Artinya dijaga selayaknya barang itu dijaga. Motor misal, titipan motor, diletakkan di tempat selayaknya motor dia juga diletakkan di situ. Tetapi kemudian ada kucing naik ke joknya, kemudian nyakar-nyakar di jok tadi sehingga tergores, rusak. Padahal dari hujan motor itu aman, dari panas terik motor itu aman, dari pencurian motor itu aman. Tidak menyangka akan terjadi kerusakan dari binatang kucing ini tadi. Motor itu sudah disimpan oleh orang yang menerima amanah di tempat layaknya motor itu disimpan, sebagaimana dia menyimpan motornya juga di tempat itulah. Tetapi kemudian dirusak joknya oleh binatang tersebut, maka dia tidak mengganti rugi. Tidak boleh bagi orang yang menitipkan barang tadi, begitu pulang dia dari safarnya, ambil motornya, dilihat joknya tergores sana sini, kemudian protes, kenapa kemarin anak titipkan joknya mulus, sarung joknya mulus, kok sekarang ada goresan sana sini, anak minta ganti rugi. karena kerusakan ini terjadi saat antum yang menjaganya. Apakah seperti ini diperbolehkan? Jawabannya tidak diperbolehkan dia menuntut orang yang dia amanahi. Fala dhamana alaih illam yufarrid. Dia tidak bertanggung jawab untuk mengganti rugi kerusakan tersebut karena dia tidak melakukan tafriyut. Li'annaha amanah kasairil amanat. Karena barang itu adalah barang titipan, sebagaimana barang titipan yang lainnya. Yang dititipi tidak akan mengganti rugi saat terjadi kerusakan apabila dia telah benar-benar menjaganya atau kerusakan itu di luar batas kemampuannya. Wal aminu la yadhman, sementara al amin orang yang dipercaya, orang yang diberi amanah, orang yang dititipi barang, la yadhman tidak mengganti rugi kerusakan yang terjadi. Illam yata'adda, kalau dia tidak melampaui batas. Artinya tidak membiarkan barang titipannya terlantar, juga tidak terlalu ekstrim dalam memberikan penjagaannya sehingga terjadi kerusakan dengan sebab sikap ekstrim dia. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasar pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dhamana ala mu'taman, tidak ada ganti rugi, tidak ada upaya dhaman mengganti suatu kerusakan yang terjadi pada barang titipan. Tadi kembali kepada dua syarat tadi, kalau dia tidak melakukan tafriyut atau ta'addi. Dan sebagaimana yang sudah kita lewati pada pertemuan yang lalu, kaidah di sana menyatakan at-talafu fi yadil amin ghairu madmun ma lam yata'adda aw farrat. Kerusakan yang terjadi pada barang yang dititipkan, maka yang menerima titipan tadi tidak mengganti kerugian barang tersebut selama dia tidak melakukan pengerusakan, selama dia tidak melakukan tafrid atau meremehkan barang titipannya. Allahu alam bissawab. Adapun poin yang kedua dan seterusnya insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا بارك الله فيكم.